Alhamdulillah, para pendengar, hari ini kita kembali akan mengikuti satu kajian ilmiah yang disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Arsi Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Silakan Ustaz. Ya. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشر من محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الدين رحمني ورحمكم الله. Pendengar Radio Raja yang kami cintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, kesempatan untuk mengkaji ilmu. Maka sepantasnya untuk kita syukuri semuanya itu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita sudah membahas beberapa perkara yang bisa menghidupkan hati. Terakhir kita bahas tentang at-tawakkul, yaitu tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tawakkal ini merupakan benarnya atau jujurnya hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meraih kebaikan maupun menolak atau menghindari keburukan, baik itu untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Namun bukan berarti kita ketika bertawakal menyandarkan diri hati kita kepada Allah dalam segala perkara kita, kemudian kita tidak mengambil sebab. Maka wajib bagi seorang beriman harus melakukan sebab-sebab yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab adamul akhdi bil asbab ta'nun fit tasyri'. Orang yang tidak melakukan sebab-sebab itu merupakan tikaman bagi syariat, tuduhan bagi syariat, bahwa syariat menjadi yang disalahkan nantinya. Wala i'tiqadul asbab ta'nun fit tauhid. Adapun orang hanya meyakini dengan sebab-sebab saja, hanya mengambil sebab semata dan tidak meyakini bahwa yang menjadikan sebab utama adalah Allah, ini merupakan ta'nun fit tauhid, merupakan tikaman tuduhan terhadap tauhid. Maka orang yang beriman, pemahaman Ahlus Sunnah di samping memahami perkara ini, yaitu bertawakal kepada Allah dalam segala urusan kita dunia dan akhirat, maka orang tersebut haruslah mengambil sebab. Sakit harus berdoa orang kepada anaknya, maka ini cinta yang fitrah dari manusia. Namun kalau kecintaan kepada istri yang fitrah ini, sebagaimana Allah berfirman, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah ila ayat, Allah dijadikan kesenangan bagi manusia kecintaan kepada, atau dijadikan perhiasan kecintaan kepada wanita, kepada anak-anak, ya, kepada binatang ternak, kepada yang tunggangan, semuanya itu. Maka kalau mengalahkan cintanya kepada Allah, maka bisa menjadi al-ilah, menjadi sesembahannya. Maka orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan bergantung kepada Allah dengan kecintaan bil mahabbah wal ijlal, dengan pengagungan wa ta'zim, ya, ijlal dengan memuliakan dan mengagungkan, wa dzullahu dan dia merendahkan diri kepadanya, wal khudu serta menghinakan dirinya kepadanya, wa ta'abbud dan menyembah kepadanya, wal ibadatu la tasluhu illa lahu wahdah, dan ibadah tidak akan bisa benar kecuali hanya kepada Allah semata. Wan ibadatu hiya kamalul hub ma'a kamalil khudu' wadh-dhul. Dan ibadah merupakan kesempurnaan kecintaan yang bersama dengan kesempurnaan al-khudu' wadh-dhul, yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Ikhwan fiddin, pendengar Roja dimanapun saudara berada, memang makna ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam al-Qurtubi adalah al-khudu' wat-tazallul, yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang semua hambanya menghinakan diri dan merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kaidah disebutkan, al-aslu fil ibadah al-man'u illa man syura'a. Hukum asal ibadah itu terlarang kecuali yang telah disyariatkan. Karena memang makna al-ibadah sebagaimana saya sebutkan tadi, menukil perkataan al-imam al-Qurtubi, bahwa al-ibadah adalah al-khudu' wat-tazallul, yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Sehingga tidak boleh orang merendahkan diri kepada selain Allah. Allah melarang kita untuk merendahkan diri dan menghinakan diri kecuali hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah merupakan kesempurnaan kecintaan kita kepada Allah. Dan kesempurnaan al-khudu', merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah melarang bagi siapapun untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah memberikan definisi bahwa al-ibadah adalah, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yuridah min al-aqwal wal af'al adh-dhahir wal batinah. Al-ibadah adalah semua perkara, ismun jami' li kulli ma yuhibbullah, semua perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Maka di sini ibadah ini tidak boleh dilakukan kecuali yang disyariatkan. Seperti apa? Seperti menyembelih. Maka tidak boleh seseorang menyembelih kecuali untuk Allah. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Maka mahabbatullah termasuk juga bagian dari tauhid al-uluhiyah. Di samping menyembelih untuk Allah termasuk ibadah, mahabbah termasuk kesempurnaan ibadah. Maka orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kedudukan yang paling tinggi ya dalam ibadah. Karena apa? Karena sebelumnya dimulai dengan az-zuhud, dengan as-sabr, dengan sabar, dimulai dengan tobat, dimulai dengan wara dan lain sebagainya. Kemudian mencapailah cintanya kepada Allah. Setelah dia mencapai puncak ketinggian, yaitu cinta kepada Allah, lalu dia tinggal memetik buahnya, ridho kepada Allah, selalu merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh seseorang mencintai apa yang ada pada dirinya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari apa saja ya, kecuali diriku. Maka Rasulullah meluruskan, termasuk dirimu ya Umar. Maka beliau mengatakan, ya sekarang, kapan Rasulullah sekarang? Maka sekarang dia mengatakan, engkau lebih aku cintai dari segalanya termasuk diriku. Nah, ini menunjukkan bahwa mencintai Allah dan mencintai Rasulnya memiliki kedudukan di dalam tauhid. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang mencintai Allah ya haruslah mencintai Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampun kalian. Maka di sini ketika kita berbicara tentang cinta kepada Allah ini, tidak lain adalah haruslah dengan cara yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibadah merupakan kesempurnaan cinta dan kesempurnaan al-khudu', yaitu merendahkan diri, sehingga tidak boleh kita lakukan kecuali hanya kepada Allah. Di samping itu, tidak boleh pula di dalam kita merealisasikan cinta kita kepada Allah dengan semaunya kita. Akan tetapi, haruslah dan wajib di dalam kita merealisasikan cinta kita kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam ayat tersebut, yaitu dalam surat Al-Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ulama besar dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, orang yang mengatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat ini, yaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, diuji dengan ayat tersebut, ya, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 31, diuji. Ya. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri, za'ama qaumun annahum yuhibbunallaha fabtalahumullahu bihadhihi al-ayah. Suatu kaum, mereka menganggap bahwa mereka sudah mencintai Allah, kemudian Allah menguji mereka dengan ayat ini. Apa maksudnya? Ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man nidda'a mahabbata Allah wa laysa huwa ala tariqati al-muhammadiyah fa innahu kadibun fi da'wahu fi nafil amri hatta yattabi' asy-syara' al-muhammadi wad-din an-nabawi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi kama thabata fi sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, rawal Bukhari wa Muslim. Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau mengatakan, ayat yang mulia ini merupakan hakim, merupakan sebuah pernyataan yang sangat tegas bagi orang-orang maridda'a ma'abbatallah, orang-orang yang menyatakan cintanya kepada Allah. Ketika ada orang melaksanakan satu Muharram misalkan, kemudian dia, ini bentuk cinta saya kepada Allah, melaksanakan peringatan Maulid Nabi, kemudian mengatakan bentuk cintanya kepada Allah, menyatakan perbuatan-perbuatan yang dia katakan bahwa ini merupakan bentuk cintanya kepada Allah, walaysa huwa ala tariqatil muhammadiyah, akan tetapi dia di dalam cara merealisasikan cintanya kepada Allah tidak dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadzibun fi da'wah, maka ketahuilah orang tersebut sebenarnya telah berdusta atas pernyataannya itu. Ya. Fi nafsil amr pada perkara tersebut, hatta yattabi, sampai orang tersebut mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dia mencintai Allah dan agama Nabi tersebut dalam semua fi aqwalihi, fi jami' aqwalihi, perkataannya, wa af'alihi, perbuatannya, wa ahwalihi, dan keadaannya, sebagaimana yang telah tetap dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, barang siapa yang berbuat suatu amal yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Maka pendengar raja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam kita beramal kita selalu mendapatkan taufik dari Allah bahwa dalam merealisasikan cinta kita kepada Allah, hendaklah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa saja di sini, apabila kalian mencintai Allah, mahabbatullah, maka hendaklah ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-ibadah, oleh karena itu tidak boleh kita melakukannya kecuali yang disyariatkan. Sebab kalau kita melakukan sesuatu yang kita nyatakan bahwa saya mencintai Allah, kemudian mengadakan satu Muharram, maka pertanyaannya, apakah itu diajarkan merayakan satu Muharram oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dirayakan beliau? Apakah beliau merayakannya seperti perayaan kelahiran beliau, Maulid Nabi? Kalau kita lihat sejarah, Nabi tidak pernah menjalankannya. Demikian pula para sahabat tidak pernah menjalankannya. Maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat surat Al-Ahqaf ayat yang ke-11, Wa qala alladziina kafaru alladziina aamanu law kaana khairan ma sabaquuna ilaih. Berkatalah orang-orang kafir, yaitu pemuka-pemuka Quraisy, kepada orang-orang beriman, yaitu kepada orang beriman dari kalangan du'afa, dari kalangan orang-orang yang miskin, seperti Bilal bin Rabah, Khabbab, dan kemudian Ammar bin Yasir. Apa kata mereka, orang-orang pemuka Quraisy tersebut? Law kana khairan ma sabaquna ilaih. Seandainya Islam itu baik, tidak mungkin para du'afa mereka itu, yaitu orang-orang lemah itu, yang mereka maksud kepada seperti orang seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, orang-orang miskin, tidak mungkin mereka mendahului kami, kata mereka. Maka kata Ibnu Katsir, semua perbuatan yang dilakukan oleh, yang tidak dilakukan oleh sahabat, perkataan maupun perbuatan, maka itu adalah bid'ah. Semua adalah bid'ah. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar roja, dimanapun Anda berada, hendaklah kita di dalam beribadah, dalam kita merealisasikan cintanya kita kepada Allah, harus muqayyad, ya, diikat dengan syarat adalah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mari kita buka bagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir, di mana beliau adalah madhabnya Asy-Syafi'i, ya, dengan tegas beliau mengatakan dalam tafsir penjelasan ayat surat Al-Ahqaf ayat 11, kepada saudara saya kaum muslimin seluruhnya yang sampai suara ini kepadanya, maka perhatikan dalam tafsir tersebut setiap perkataan, perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat, maka adalah perkara tersebut disebut oleh beliau dengan tegas adalah bid'ah. Sampai beliau mengatakan, law kana khairan la sabaquna ilaih, seandainya itu baik, pasti mereka mendahului kita. Artinya, seandainya perayaan satu Muharram, perayaan Maulid Nabi, perayaan-perayaan yang lain yang tidak diajarkan di dalam Islam, kemudian banyak orang mengatakan bahwa ini merupakan perkara yang baik, membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, pendengar roja dimanapun sudah berada, mudah-mudahan kita ini di dalam mencintai Allah, ya, apa semua cinta kita ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yakuna huwa 'abda ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Bukhari. Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai Allah lebih dari anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Ya. Ketika Umar disuruh mencintai Rasulullah, dia mensyaratkan, ya Rasulullah, aku mencintaimu kecuali diriku. La hatta akun ahabbu ilaik min nafsi. Tidak sampai aku dicintai oleh engkau yang paling kau cintai daripada manusia seluruhnya. Nah, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sangat terkait. Ya, kalau orang mencintai Allah harus ikuti sebagaimana cinta Rasulnya. Demikian, ikhwan. Barangkali sampai di sini uraiannya. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Al-Akh Al-Fadil Umar Hafizahullah Ta'ala. Falitafadhal. Naam Ustaz. Demikianlah para pendengar materi sore hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud Umri dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus, dan selanjutnya kita akan memasuki soal sesi soal jawab. Akan tetapi sebelum kita memasuki sesi soal jawab, kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz. Ya. Baik. Baik para pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. رجاء راديو دعوة أهلسنة والجماعة للذاكرين والذاكرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. رجاء للذاكرين والذاكرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dimanapun Anda berada menyimak kajian sore hari ini, kita akan memasuki soal sesi jawab berkaitan tentang tema sore hari ini, tentang Mahabbatullah, yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Al-Syafrullah Ta'ala dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus. Dan untuk soal pertama kita akan angkat dari pesan singkat Ustaz. Iya, tafadhal. Pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa mahabbatullah Ustaz? Silakan Ustaz. Iya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh penulis bahwa kecintaan kepada Allah itu ya bisa dimulai dengan apa? Dimulai mukadimahnya adalah at-taubah, bertobat kepada Allah. As-sabr, sabar. Di mana makna sabar? Sebagaimana sudah kita jelaskan ya sebelumnya, yaitu sabar itu habsun nafsi, menahan diri. Dan sabar ada tiga macam, menahan diri as-sabru fi taatillah, maka kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, as-sabr ya an maksiatillah, bersabar tidak melakukan maksiat kepada Allah, was-sabr ala qadarillah, dan bersabar dalam kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah memulai dengan ini, insya Allah akan ada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, Ustaz. Ya. Kita akan angkat berikutnya dari penelpon kita, Ustaz. Iya, tafadhallah, ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa nih, Bapak? Dengan Rudi di Depok. Iya, mohon Pak radionya dikecilkan agar feedback di studio kami. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pengen nanya nih Ustaz. Kan ya, kalau kita cinta sama Allah itu kan harus berdasarkan syariat Nabi ya Ustaz ya. Betul, nah, betul ya. Nah, maaf Bapak, tanya, sebentar ya, tolong dikecilkan kembali radionya Pak. Iya, iya ya. Soalnya feedback suaranya. Iya. Sudah ya, Pak? Tanyakan ya, ketika saya sholat ini, kalau at-tahiyat itu yang nunjuk jari tangan dari mulai awal ataukah pas syahadatnya aja gitu? Itu aja ya, supaya sesuai dengan sunnah Nabi. Assalamualaikum. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Iya, kita memberikan isyarah dengan astaba dengan jari telunjuk sejak awal kita tasyahud dan kita menggerak-gerakkan jari sebagaimana riwayat Abu Dawud ya. Ya, dan ziyadah dari Qudamah ya, sambil menggerak-gerakkan jari ketika dari awal ya. Dan hadis yang sahih riwayat dari Abu Dawud. Demikian, dari awal, bukan ketika pada waktu atas sahur, tapi dari awal. Demikian. Nah, Ustaz. Baik, kembali kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Iya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana kedudukan orang yang takut mati karena merasa amalan baik yang akan dipertanggungjawabkan, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah belum ada apa-apanya? Apa benar seperti itu Ustaz? Seorang mukmin bersikap jazakallahu khair Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Iya, benar ya. Maka kita harus ada rasa takut. Maka di dalam kita menghadap kehidupan ini ya, secara umum dan kita beribadah, itu Ahlussunnah wal Jamaah dia dibingkai dengan al-khawf warja wal mahabbah. Dalam beribadah dia ada rasa takut, khawatir jangan-jangan nanti tidak diterima amal saya, jangan-jangan nanti saya disiksa oleh Allah. Tapi tidak hanya berhenti dari rasa takut, harus roja, yaitu harus optimis ya, karena Allah Maha Pengampun. Kalau dia berhenti dengan takut kemudian enggak mau mengerjakan apa-apa, jelas ini terjatuh kepada cara ibadahnya khawarij ya, hanya takut saja. Kemudian harus roja, ar-roja yaitu mengharap, optimis bahwa Allah pengampun ya. Kalau dia hanya berhenti pada ar-roja saja, terjatuh kepada cara ibadahnya murjiah. Ya, dia mengharap kepada Allah optimis ya, dia masuk al-maghrurin, minal maghrurin, orang yang tertipu, sehingga dia ketika berbuat dosa, ah Allah kan pengampun, ah nanti saya akan minta ampun dan Allah Maha Pengampun ya. Maka ini termasuk al-maghrurin, orang yang terkecoh dan tertipu. Dan kalau hanya dibangun di atas ar-roja saja, optimis saja, tanpa ada rasa takut, sehingga dia berani berbuat dosa semaunya dia, itulah cara ibadahnya murjiah. Kemudian juga dibingkai cinta ya. Dan kalau hanya cinta saja itu sindir. Bagaimana keterangan Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin ya, di dalam Tahdzib Al-Aqidah Al-Islamiyah. Oleh karena itu Al-Sunnah dalam beribadah adalah harus rasa takut ya, ya tadi itu takut disiksa oleh Allah, takut ibadahnya tidak diterima. Sahabat Abdullah Ibnu Umar beliau mengatakan, seandainya diterima dari aku, tahu aku diterima dariku satu sujud saja, lebih baik ya, kematian lebih aku cintai. Kalau tahu ya. Dan kita tidak tahu apa yang diterima oleh Allah, sehingga kita harus khawatir, harus takut ya. Dan takut mati, sehingga takut mati di sini dalam pengertian bagaimana nantinya dia menghadapi kematian. Tapi bagaimanapun takut dengan mati, kalau mati sudah datang tidak akan bisa dihindari. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal sudah tiba, maka tidak bisa mundur dan juga tidak bisa maju sesaat pun. Namun kalau kita berhenti di situ dan tidak berbuat ibadah, maka dia rasa takut yang dia miliki adalah tipuan belaka ya. Fata murjana. Seharusnya rasa takut itu ya, kalau dia mati akan disiksa, akan diperiksa oleh Allah, akan ditanya oleh Munkar Nakir dan akan disiksa. Maka dengan rasa takut itu harus dia bergerak untuk minta ampun, bergerak untuk bertobat, bergerak untuk melakukan ketaatan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Demikian. Maka kesimpulannya Ahlussunnah dalam beribadah, rasa takut, rasa harap, kemudian rasa cinta kepada Allah. Demikian. Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Baik, berikutnya kita akan angkat kembali dari penelpon kita di Tambun dengan Ummu Fikri. Assalamualaikum. Terputus Ustaz. Mohon maaf. Kita akan lanjut. Aku yang santun, ilmu tersebut tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyerunya. Namun bagaimana caranya? Karena kita ingin saudara kita, wak kita, semuanya yang dekat dengan kita itu tersinari oleh cahaya sunnah, maka pertama sikaplah kita dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang lembut, dengan perilaku yang santun, dari tutur kata maupun perbuatan, memberikan hadiah, sehingga orang tidak mengenal kita setelah kita mengenal cahaya sunnah ini, orang yang keras, orang yang kaku, orang yang beringas dan seterusnya. Namun dengan bertambahnya sunnah yang ada pada kita, bertambahnya ilmu yang ada pada kita, semakin tawadhu, semakin dia rendah hati, dan orang merasa teduh bersamanya. Ya, kadang-kadang ya terjadi baru ngerti, maaf barangkali terjadi seperti itu, kemudian langsung kita main menuding kepada saudara-saudara kita begini dan begitu. Maka ini tidak dibenarkan ya. Kemudian kalau dia kasih hadiah buku, suruh baca ya, dan kita tetap santun dan sopan kepada mereka dengan akhlak yang baik, sehingga orang melihat bahwa dengan kita belajar sunnah adalah orang-orang yang memberikan kebaikan kepada mereka, orang-orang yang menghantarkan yaitu harapan-harapan baru untuk pencerahan dan seterusnya. sudah ada alhamdulillah, sudah banyak yang terjadi seperti itu, dan mengakui alhamdulillah ayah saya sudah begini, ibu saya sudah begini, paman saya, kakak adik, alhamdulillah. Dan semua itu tidak lepas dari sikap dan akhlak berlaku kita kepada mereka, karena mereka tidak melihat pada ilmu dulu, apalagi kita baru ngerti, lihat kepada perubahan berlaku. Demikian, Allahu a'lam. Nah, Ustaz, baik, selanjutnya kami akan angkat kembali dari penelpon kita, Ustaz, di Cipanggis dengan Pak Khairuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, Pak Ustaz, alhamdulillah. Sebenarnya saya juga hampir sama yang tadi. Tapi yang saya pertanyakan bukan itu. Itu sudah masih terus berjalan, Ustaz. Alhamdulillah ada dua, Radio Roja, ada Ustaz, alhamdulillah. Ya. Saya mendapat ya hidayah mungkin atau gimana. Iya. Jadi maksud yang saya mau tanyakan sebenarnya ini, tadi saya ada teman menanyakan sholat tahajud dan sholat malam itu bisa diganti dengan amalan membaca, kalau nggak salah dibilang surat terakhir Baqarah apa apa gitu. Apa saya bilang, kalau saya bilang sih nggak bisa gitu. Tapi gimana tuh Ustaz? Gitu. Iya, cukup Pak. Iya, ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Alhamdulillah, berapa sering para pendengar merasakan manfaat dengan adanya Radio Roja ini, maka kami juga mengharap doanya para jemaah dan dukungan antum sekalian para pendengar, sehingga para kru yang ada di Roja diberikan oleh Allah Ta'ala ketabahan, diberikan berkah semuanya dan keluarganya semuanya, didoakan semuanya tetap istiqomah, as-sabat, ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena alhamdulillah tidak bisa dipungkiri kaum muslimin banyak yang mengakui adanya besarnya manfaat dengan adanya radio dakwah ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama sehingga nanti kita bisa meraih hasilnya semuanya bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan tentang digantikan salat tahajud dengan bacaan, saya sampai sekarang belum pernah mendapatkan keterangan seperti itu ya, dan dia harus mendatangkan dengan dalil kalau dia bisa mengatakan seperti itu ya. Dan salat lail merupakan salat ya, ambil salat adzal fardhu salatul lail, kata Nabi, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Demikian ya, demikian Pak. Nah, Ustaz, baik, selanjutnya kami akan angkat dari pesan singkat, Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Musdalim di Depok, beliau menanyakan tentang seputar kecintaan kepada Allah, di mana beliau pernah mendengar sebuah kisah di mana seorang ulama meletakkan tangannya di atas api lilin untuk menegur jiwa yang ingin bermaksiat. Apakah hal tersebut diperbolehkan, dan apakah itu bukan perbuatan yang menyakiti fisik kita untuk menegur jiwa yang ingin bermaksiat? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita bertobat, ya memang berapa cerita kita dapatkan, ada orang yang karena ketinggalan salat malamnya, kemudian karena dia tidur di tempat yang enak, kemudian dia tidurlah di tempat yang tidak enak sampai badannya terkelupas dan seterusnya. Maka kalau kita melihat kepada dalil yang ada, ya tidaklah harus seperti itu. Ya, kalau ada orang yang ketinggalan sholat malam, bisa diganti di pagi harinya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak harus dia mengelupaskan kulitnya dan seterusnya. Kemudian tidak boleh dia, kalau misalkan dia membakar tangannya dengan lilin, bagaimana bisakah dia berwudu dengan sempurna? Maka tidak bisa. Ya, oleh karena itu harus dengan taubat kepada Allah, dengan taubat yang nasuha, menangis kepada Allah, meninggalkan perbuatan tersebut. Itulah yang diajarkan dalam Islam. Ya, tidak sampai membakar tangannya. Sebab larangan jelas sudah ada. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kau lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Kalau dia membakar tangannya, tangan terbakar, dia bisa berwudu dengan sempurna. Sementara sholat harus dengan berwudu. Ya. Dan boleh tayamum ketika ada udzur syar'i. Dan udzur syar'i tidak dibikin-bikin. Nah, maka di sini tidak boleh dengan seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Memang saya juga pernah mendapatkannya, tapi itu bukan dalil ya. Mungkin di sini sudah masuk kepada al-ghulu, berlebihan dalam hal ini, sehingga apa? sehingga kita kalau lihat melihat a'immah, para imam yang terkemuka diterima oleh umat ini, tidak terdapat sedikit pun dari mereka hal acara atau cara seperti itu. Yang ada pada dalil kalau orang berbuat dosa hendaklah dia bertobat ya, ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Demikian. Ah, Ustaz. Baik. Berikutnya kami akan angkat kembali dari penelpon di Tangerang dengan Pak Hamdanis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Subuhnya iya betul tapi waktunya enggak. Subuhnya iya betul tapi waktunya enggak benar, maka masuk pada bid'ah. Ya, dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh dijadikan sebagai zikir ya pagi dan petang ya. Dan kalau kemutlakan zikir ya, ya boleh, tapi itu kebanyakan orang sufi yang menjalankannya. Demikian. Naam, Ustaz. Baik, kembalikan kami angkat dari penelpon kita di Bekasi dengan Umu Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Umu Ida pertanyaannya. Ya, ya, assalamualaikum Ustaz. Iya, Ana mau tanya, zikir pagi dan petang itu kan banyak ya. Itu ya, boleh dibaca semua atau salah satunya Ustaz? Ya. Satu lagi boleh Ustaz ya? Iya, iya. Ya, ini suami Ana kan kerjanya kena sip pagi sama malam gitu ya. Ya. Nah, kalau sip malam ini dia kalau dibangunkan pas azan zuhur ini merasa kurang tidurnya, jadi sering minta dibangunkan jam 2 lewat atau jam 2:30 gitu. Jadi mepet mau ke asar gitu sholat zuhurnya. Ya. Itu ya, bagaimana Ustaz, diperbolehkan atau enggak ya? Ya, cukup Umu Ida. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, zikir pagi petang apakah harus dibaca semua atau boleh dibaca sebagian? Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Kalau memang kita mampu semuanya, maka itu yang terbaik, karena memang isinya masya Allah kebaikan banyak bisa kita raih. Namun kalau kita tidak mampu karena berbagai macam hal ya, maka ya sudah, semampu kita, yaitu sebagaimana Allah berfirman, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaba an-nar. Yaitu orang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring ya. Dan kita berdiri atau berbaring ya, mungkin kita bisa baca hanya sedikit saja, silakan ya, asalkan jangan kita tinggalkan berzikir kepada Allah SWT. Karena Nabi mengatakan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Orang yang permisalan orang yang berzikir dan tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati gitu. Sehingga kita jangan meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi petang maupun di setiap saat. Pada setiap saat kita ingin ingat kepada Allah. Sebab kalau ketika kita lalai kepada Allah, itu yang menempati adalah syaitan. Ketika kita ingat lagi, syaitan pergi. Lalai lagi, syaitan lagi. Maka sebesar mana hati kita lalai, sejauh itu pula syaitan menguasai hati kita, dan sejauh itu pula ya jasad kita akan dikuasai pula oleh syaitan. Adapun bapak yang tadi sip malam sip pagi kemudian tidur kalau siang sampai jam sekian, ya kembali kepada beliaunya, beliau dengar azan apa tidak. Kalau memang tidak mendengar azan ya, ya tidak ada kewajiban bagi dia kalau dia tertidur. Sebab orang yang tertidur itu adalah ketika bangun itulah waktu sholatnya. Kemudian kalau memang bisa tepat waktu dan bisa berjamaah dan dibangunkan ya, maka kerjasamalah dengan masalah kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wa ridwan. Kerjasamalah dalam masalah kebaikan dan takwa kalau memang dia mampu untuk itu. Kalau memang dia tidak mampu ya, maka kita tidak membangunkannya ya. Ya insyaallah kita, kalau memang dia punya uzur seperti itu dan dia enggak dengar, sebab kewajiban untuk salat jemaah kalau dia dengar azan. Ya, kalau enggak dengar azan enggak ada kewajiban bagi dia. Kalau dia dengar azan itu kewajiban bagi dia. Seperti Abdullah bin Maktum ya, beliau buta dan minta izin keringanan untuk tidak sholat di masjid karena enggak ada penuntun. Diberikan oleh Rasulullah izin dan rukhsah keringanan, tapi setelah dia melangkah berapa langkah dikatakan, hal sami'tum nida? Hal sami'tan nida? Engkau mendengar azan? Ya, Pak Ajib, maka datanglah. Maka di sini kalau enggak dengar azan tertidur ya, dan bukan kewajiban kita membangunkannya ya. Tapi kerja sama ya kepada orang tersebut ya. Maka kalau dia tertidur sampai 2:30 selama masih ada waktunya, karena sholat itu al-wajib al-muwassa, ya, dalam usul fikih dikatakan al-wajib al-muwassa, waktunya adalah sampai menjelang waktu berikutnya, ya, paling tidak dapat satu rakaat sebelum waktu berikutnya masuk, ya, idzaman adraka rakaah adraka shalah, mana siapa mendapat satu rakaat maka dianggap mendapatkan salat, ya, waktu terakhirnya itu, maka dia tidak berdosa insyaallah kalau memang tidak mendengar azan. Allahu a'lam bissawab. Kalau dengan insat, dengan apakah termasuk orang yang kena sebagai ayat dalam ayat yang orang yang apa saat yang lalai dari saat mungkin? Oh iya iya betul. Ada pun surat yang surat Al-Raitan Nadi Yukadu Fitin, ya. Wailul musallin alladzinahum an salatihim sahun. Celakalah orang salat yang melalaikan salatnya. Maka makna melalaikan salat ini, para ahli tafsir mengatakan dia salat keluar dari waktunya. Ya, dia keluar dari waktunya, itu namanya orang yang melalaikan salat. Jadi salat zuhur enggak salat-salat dia sudah tahu, dia diam, ya. Maka kemudian masuk asar baru sholat. Adapun kata Nabi, orang yang tidur bukan termasuk dikatakan orang yang apa namanya mufarrid, yaitu orang yang meremehkan sholat. Tidak, orang yang tidur itu bukan orang yang termasuk meremehkan sholat kalau memang dia nggak dengar azan. Ini sebagaimana hadis yang sahih. Ya, maka waktunya orang ketiduran adalah ketika dia bangun. Waktu sholat bagi orang yang lupa ketika dia ingat. Demikian. Namun afdhalus shalah fi awwal waqtiha, utamanya salatlah di awal waktunya. Dan afdhalus shalatul mar'i fi baitihi ilal maktubah, utamanya salat orang di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, ketika suami, para suami tertidur dan memungkinkan untuk dibangunkan, ya, karena tidurnya sudah lama atau sudah cukup istirahatnya, maka kerjasamalah dengan ketakwaan. Tapi bagi sang suami yang enggak dengar azan itu yang enggak kena kewajiban. Ya. Dan kita kerjasama karena afdhalus shalah adalah di awal waktunya. Kemudian kewajiban laki-laki kalau dengar azan sholat berjamaah di masjid. Maka orang yang melaksanakan sholat adalah orang yang sholat ketika sudah keluar waktunya, itulah yang dikatakan celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang melalaikan sholat. Demikian. Nah, Ustaz. Baik. Kembali kami akan angkat dari penelpon kita di lokasi dengan Pak Wanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Wanto. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita mau nanya surat Al-Mujadilah ayat 2 yang alladzina a'udzubillahi minasyaitan alladzina yufahiru. Maksudnya orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya. Mengapa istrinya sebagai ibunya padahal istri mereka itu bukan ibunya? Itu maksudnya bagaimana, Pak Ustaz? Ya, cukup, Bapak? Cukup. Iya. Assalamualaikum. Iya, silakan Ustaz. Al-zihar itu biasanya memang dilakukan oleh orang Arab, ya. Namun hukum untuk semuanya. Wa ma arsalna ka ila rahmatil alamin. Tidaklah khusus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Jadi artinya itu sangat mungkin juga terjadi kepada kita, tapi jarang, ya. Zihar itu adalah orang yang mengatakan kepada istrinya, ya, punggungmu seperti punggung ibuku. Di antaranya seperti perkataan itu dengan tujuan, dengan niat dia mengharamkan istrinya untuk dirinya, mengharamkan al-wapok, yaitu untuk ditiduri untuk dirinya, dengan mengatakan seperti ibunya, punggungmu seperti punggung ibuku, ya. Tapi kalau orang mengatakan rambutmu kayak rambut ibuku karena memang benar rambutnya seperti itu, ya, bukan tujuan zihar. Zihar itu mengharamkan istrinya untuk ditiduri, itu diwapok, yaitu untuk dijimak, ya, maka tidak termasuk zihar. Oh, ya. Demikian Pak, itu maksudnya zihar, ya. Nah, yeah. Baik, kita akan angkat kembali dari penelpon kita dengan Ukhti Aini, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Pak Ustaz, saya mau nanya, zikir pagi sore itu dilakukan dengan kerja boleh nggak? Dengan bekerja. Iya. Iya, cukup. Iya. Iya. Jazakallahu. Oh iya, assalamualaikum. Silakan Ustaz. Dikerjakan bagaimanapun boleh. Sebagaimana Allah berfirman, saya katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Ini menyebutnya dengan bentuk jamak. Demikian. Dan ini sangat sangat ma'ruf indah lisanil Arab. Ya, diketahui untuk bahasa Arab seperti itu. Tidak harus ketika bentuk jamak kemudian macamnya bareng-bareng. Tidak. Ya, makanya tadi alladzina yadzkuruna Allah itu alladzina mereka yadzkuruna, yaitu orang-orang yang berzikir. Nah, karena di sini bentuk jamak, maka dipahami oleh sebagian orang dengan berzikir bareng-bareng. Tapi kalau teruskan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu keadaan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Nah, pertanyaannya, ya, kalau memang zikir bareng-bareng, ya kalau duduk mungkin ya, apa ada orang zikir bareng-bareng dalam keadaan berbaring? Baring bareng-bareng zikir? Nah, maka di sini tidak. Ya, ini menunjukkan ya perorangan, dan itu pernah diingkari oleh para sahabat. Ya, demikian. Nah, Ustaz. Baik, para pendengar, demikianlah soal jawab yang sudah beliau sampaikan dalam sesi soal jawab ini. Dan selanjutnya mungkin Ustaz bisa antum sampaikan sebagai penutup ya, pada materi ya, sore hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, sebagai penutup ya, adalah di dalam kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya dan termasuk mahabbatullah ini min tauhid al-uluhiyah, ya, cinta kepada Allah. Dan namun bukan berarti orang cinta kepada selainnya dikatakan syirik ya, selama tidak menjadikannya mengalahi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di dalam cinta kepada Allah adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukannya, dan kita senantiasa mohon kepada Allah taufik karena semua adalah di tangan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, inna Nabi bersabda, inna quluba bani Adam fi isbi'ai min asabir rahman yasrifu haitsu yasha, rawahu Muslim. Bahwa hati anak Adam itu berada di dua jemari, antara jemari-jemarinya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, kapan saja Allah memalingkannya. Maka kita minta taufik kepada Allah. Demikian, wallahu alam sawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Nah, para pendengar, demikianlah materi sore hari yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfuz Umri Al-Syafirullah Ta'ala dari pembahasan kitab Tazkiratun Nufus dengan pembahasan Mahabbatullah.